Fokus satu hati mencintaimu. Fokus satu hati menyayangimu. Tercantik, kamu yang terbaik, wanita yang pernah kutemukan. Matamu yang indah, senyummu yang manis, membuatku jadi terpesona. Inginnya diriku, kau jadi milikku, tak rela ku kau diambil orang. Padaku, tak niat cari-cari yang lain. Cuma kamu yang aku sayang. Jangan pergi jauh dariku. Fokus satu hati mencintaimu. Fokus satu hati menyayangimu. Kau perjuangkan cintaku, ku perjuangkan cintamu. Berjanjilah setia, penghulu akhiri cinta. Fokus satu hati mencintaimu. Fokus satu hati menyayangimu. Fokus satu hati mencintaimu. Fokus satu hati menyayangimu. Fokus satu hati mencintaimu. Fokus satu hati menyayangimu. Kau perjuangkan cintaku. Mencintaimu. Fokus satu hati menyayangimu.